بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى mengatakan وهكذا الذبح عبادة dan demikianlah dan demikian pula menyembelih hewan sembelihan merupakan ibadah. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي أي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, nusuki yaitu dzabhi sembelihanku, hidupku dan matiku hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menyembelih hewan sembelihan dipersembahkan hanya baginya. Maka ini menunjukkan bahwa al-dhabhu, menyembelih hewan sembelihan, merupakan perkara yang Allah cintai dan ridai. Dan ini menunjukkan bahwa menyembelih hewan sembelihan merupakan ibadah. Ikhwani fillah, hafizhani wa hafizhakumullah. Perlu diketahui bahwasanya menyembelih hewan sembelihan ada beberapa macam dan bentuk. Dan masing-masing memiliki hukum tersendiri. Yang pertama, menyembelih hewan sembelihan yang dimaksudkan dengannya pengagungan, perendahan diri, dan mendekatkan diri kepada pihak yang penyembelihan tersebut dilakukan untuknya. Nah, yang seperti ini tidak boleh dipersembahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan tata cara yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Barang siapa mempersembahkan penyembelihan ini dengan bentuk ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia terjatuh ke dalam syirik besar iyadan billah. Bentuk yang kedua dari penyembelihan hewan sembelihan adalah menyembelih hewan sembelihan untuk diambil dagingnya lalu dihidangkan dalam rangka memuliakan tamu atau walimatu urs atau yang semisal dengannya. Maka ini adalah perkara yang disyariatkan. Berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim daifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Demikian pula sabda Rasul alaihi salatu wassalam, aulim walau bisyatin. Selenggarakanlah walimah, walimatu urs, walaupun dengan seekor kambing. Yang ketiga, bentuk penyembelihan hewan sembelihan yang ketiga, menyembelih hewan sembelihan untuk diambil dagingnya, lalu dimakan atau diperdagangkan, dijual, atau yang semisal dengannya. Maka ini hukumnya, pada asalnya hukumnya mubah, boleh. Kemudian bentuk yang keempat dari penyembelihan hewan sembelihan adalah menyembelih hewan sembelihan dalam rangka ibadah dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dilakukan di tempat yang dilakukan padanya kesyirikan atau memungkinkan untuk dilakukan padanya kesyirikan. Misalnya apa? Kuburan, menyembelih hewan sembelihan dalam rangka ibadah dipersembahkan kepada Allah di sisi kuburan. Apa hukumnya? Hukumnya ini termasuk di antara wasilah perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ini diharamkan. Karena syariat ini, apabila mengharamkan sesuatu, maka ia mengharamkan pula perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepadanya. Nah, syirik diharamkan. Maka perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan pun diharamkan pula. Dan termasuk di antara perkara yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan adalah menyembelih hewan sembelihan di sisi kuburan. Dan para ulama berbeda pendapat apakah menyembelih hewan sembelihan di sisi kuburan ini hukumnya haram saja atau syirik kecil. Hal ini disebabkan karena perbedaan pendapat pula di kalangan para ulama. Apakah perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada syirik besar dihukumi sebagai syirik kecil atau dihukumi sebagai perkara yang haram saja, tidak sampai pada tingkatan syirik kecil. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Adapun pembahasan tentang nazar, insyaallah ta'ala kita pelajari dalam pertemuan yang setelahnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه